Mitra bisnis, beberapa pendapat menyebutkan berbagai pelanggaran batas wilayah hingga aksi klaim adat dan budaya yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia adalah bagian dari national building pemerintah negeri jiran kepada rakyatnya. Di sisi lain, pada era pemerintahan Orde Lama, Presiden pada waktu itu sempat mencetuskan semangat untuk mengganyang Malaysia, yang menurut pendapat beberapa kalangan adalah bentuk upaya Presiden Soekarno untuk mempersatukan semangat bangsa. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas fenomena ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, seperti apa Bapak melihat seruan untuk mengganyang negeri jiran yang dicetuskan oleh pimpinan Orde Lama, Pak? Ya, itu lain. Tapi itu lebih prinsipil alasannya Bung Karno. Seperti apa alasan yang prinsipil itu, Pak Kwi? Nggak tahu saya. Saya betul-betul awam dalam bidang itu, dalam waktu zaman itu. Karena saya waktu itu kan sekolah di Belanda. Nggak terlampau mengikuti. Lantas apakah alasan yang prinsipil itu terkait dengan upaya mempersatukan semangat bangsa dengan menjadikan Malaysia sebagai musuh bersama, Pak Kwi? Menurut saya tidak, karena sebelum itu rakyat Indonesia sudah punya musuh bersama yang luar biasa hebatnya kan, yaitu Belanda sebagai penjajah. Setelah itu, setelah baru saja mendirikan, belum hilang betul. Terus kemudian Sekutu, terus kemudian Bung Karno sudah sangat tajam melihat adanya upaya mati-matian untuk mengendalikan Indonesia, terus mengambil natural resource, sumber daya alamnya. Dan itu Malaysia enggak punya kemampuan gituan. Lalu apakah sekarang ini Malaysia juga tidak punya kemampuan, Pak Kwi? Enggak punya juga. Apa kemampuan Malaysia? Ya, Malaysia punya kemampuan beli-beli bank, lalu palm oil dibeli-beli, ya lumayan lah. Sekarang menjadi lumayan. Nah, bukankah motif ekonomi seperti itu bisa jadi alasan, Pak Kwi? Ya tidak, oleh karena barangnya kan ada di sini. Jadi kalau Malaysia invest barang di sini, Indonesia kan, pemerintah Indonesia kan bisa mempersulit. Dalam bentuk yang ekstrim bisa menasionalisasi, tapi itu kan tidak mungkin zaman sekarang rame nanti. Tapi kan bisa mempersulit, dan leverage kan selalu ada di negara yang barang itu berada. Kalau pemimpinnya mau, tapi kalau pemimpinnya mau, datanglah ke Indonesia, invest semua infrastruktur segala macam. Saya akan menghukum orang saya yang memperlakukan Anda sebagai orang asing berbeda. Itu kan ucapannya infrastruktur summit pertama dan kedua. Jadi kan Indonesia terus yang mulai. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.